Dan disebutkan makan di sini bukan berarti hanya makan saja. Nah, ya. Namun yang dimaksud di sini dia mengambil bagian dia dan bagian orang lain juga diambil. Yang tadi dimanfaatkan untuk apa? Untuk kehidupannya, untuk dipakaian atau untuk pembangunan rumah dan yang lainnya, padahal itu bukan miliknya. Nah, bahkan di zaman jahiliyah dahulu, para wanita, anak-anak itu tidak berhak mendapatkan warisan. Diambil semua oleh kaum lelaki. Nah, disebutkan oleh Ibnu Zaid yang dimaksud dengan aklan lamma al-aklul lammu alladhi ya'kulu kulla syai'in yajiduhu, yaitu orang yang memakan semua apa yang didapatkannya. Jadi memonopoli apa yang dia dapatkan, diambil semua, dimakan semua. La yas'alu anhu ahalalun huwa am haram. Dia tidak bertanya lagi ini diambil dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Wa ya'kulu alladhi lahu wa li ghairihi, sehingga dia mengambil apa yang menjadi haknya dan hak orang lain. Ya. Ini menunjukkan apa? Bakhilnya yang luar biasa. Hak dia enggak diberikan orang lain, enggak dikasih makan kepada orang miskin, padahal setiap dari manusia ketika dia memiliki harta, ada bagian yang harus dia berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu ditahan sama dia. Orang lain dibangun anak yatim tidak dimuliakan, hartanya diambil secara zalim. Harta warisan diambil secara zalim. Nah, luar biasa, sangat bakhil. Ini sama seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun. Qailul lil musallin alladziina hum an shalaatihim saahun alladziina hum yura'un wa yamna'uun al-maa'un. Dalam hal-hal yang sepele yang sudah menjadi kebiasaan manusia saling pinjam meminjam, itu kikirnya luar biasa. Ya. Dipinjam sendoknya aja enggak mau, pinjam piring aja enggak mau, pinjam cangkulnya aja enggak mau. Ya, saking kikirnya. Allahumma musta'an. Kita berlindung diri kepada Allah dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kalian sangat cinta kepada harta itu. Hubban jamma ay hubban muhridan, kecintaan yang berlebih. Jadi terus dihitung-hitung hartanya. Kalau ngasih orang miskin itu, ngasih orang yang membutuhkan itu, nah, mikir dulu, berat. Jadi dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, ya. Nah, akhirnya diputuskan, ya, ya, ya. Mau bersedekah, mau berzakat saja dari hal yang wajib tidak dikeluarkan. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya tawur, maka dia sangat kikir. Hubban jamma, kecintaan yang sangat mula. Orang yang mula itu artinya orang yang luar biasa, ya. Yang materialistis. Pokoknya apa yang jadi tujuannya adalah materi, harta. Dia akan memuliakan orang kalau orang itu punya harta. Kalau diketahui orang ini miskin, orang ini tidak punya harta, apalagi kalau diketahui orang pondok, ya, nah, ini tidak ada manfaat bergaul dengan orang seperti ini. Paling-paling kalau diketahui disuruh ittaqullah.